Mitra Bisnis, kemarin malam tragedi hukum kembali terjadi, di mana KPK menangkap tangan Akhil Mokhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga hukum tertinggi di negara kita, setelah menerima uang di rumahnya senilai 3 miliar yang diduga suap terkait sengketa pilkada di Kalimantan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Komentar saya sebagai ketua Komisi 3 non-palu, karena palunya belum dikasih, jujur saja hati saya menangis. Kenapa? Saya ini lawyer pengacara DPR untuk semua gugatan yang dibawa ke MK. Kita tahu MK satu lembaga penegakan hukum yang lahir dari semangat reformasi di mana Pak SBY selalu mengatakan jadikan hukum panglima. MK konstitusi. Jadi betul-betul mahkamah yang menangani semua permasalahan yang berkaitan dengan undang-undang. Pengujian undang-undang. Sampai yang selalu bikin rame ini, yaitu apa? Pilkada, kan begitu. Setahu aku nggak pernah dengar MK itu begitu. Kenapa? Saya ini lawyer MK, dari 560 kita di DPR, ada 13 orang yang ditunjuk oleh Pak Marzuki Ali, Ketua DPR, jadi lawyer di MK. Disiplin, sidang jam 10, 10 kurang kita udah di dalam. Aturannya sangat ketat, tidak bisa macam-macam. Bahkan saya sebagai pimpinan fraksi MPR di MPR, kalau lagi 4 pilar, saya selalu memberi contoh MK kaitan dengan penegakan hukum, kalau saya kasih ceramah. Jadi saya sangat sedih ya, apalagi saya kenal dengan yang namanya Akhil Mokhtar. Kami sama-sama di Golkar. Dia dulu Komisi 3 dari fraksi Partai Golkar. Apalagi yang wanita, Hairunisa. Beliau memang 2 bulan ini sudah tidak dalam tim saya untuk 4 pilar. Selama ini Hairunisa tuh selalu dalam tim saya. Tapi kaitan dengan pengadaan ayat suci Al-Quran, karena dia diperiksa, Golkar menggantikan tim saya dengan Pak Murad. Jadi aku kaget, Ibu Hairunisa ini senior. Dia sudah 3 periode, masuk periode keempat jadi anggota DPR. Wah, kok bisa kejadian begini? Tapi disinilah saya mohon, siapapun kita lembaga penegakan hukum, harus ingat, rakyat miskin karena ulah para koruptor. Janganlah bermain-main dengan yang namanya koruptor, sogok menyogok, macam-macam. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menegakkan hukum ini? Rakyat sangat mengharapkan, mendambakan kita. Baik di DPR, wakil rakyat, jangan main-main. Anggota saya di Komisi 3. Begitu juga yang ada di lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya, kepolisian, kejaksaan, MK, KY, dan macam-macam. Dan prestasi KPK saya acung jempol. Karena saya tahu KPK yang lahir dari semangat reformasi itu sampai sekarang masih sangat dicintai rakyat. Dan saya ditugaskan Pak SBY selalu setia mendukung, mengawal yang namanya KPK. Karena itu prestasi KPK dalam hal ini kita harus acung jempol. Kalau memang kita bukan bagian daripada kecurangan-kecurangan, ngapain kita mesti takut? Kan ini kan jadi ngeri nih. Mungkin banyak korban kecurangan tahunya dia sudah menang, dia dikalahkan. Kan ini jadi tambah masalah baru kan? Karena itu MK yang namanya harum ini sekarang, untuk mengangkatnya kembali ini sangat berat. Ini tantangan bagi hakim-hakim komisioner MK yang 9 orang. Sekarang 8. Kita tunggu nanti siapa penggantinya. Tapi ini kerja berat bagi mereka. Setelah kasus ini tercuat, MK berencana membentuk badan kehormatan bagi MK. Bagaimana Bang Ruhut melihat rencana ini? Ya, walaupun nasi telah menjadi bubur, tapi tidak ada kata-kata terlambat. Ya, memang perlu ada pengawasan. Jadi saya menyambut baik. Nah, nanti dari Komisi 3 juga nanti siapa? Karena mereka, tugas kami, DPR, legislasi, budgeting, dan pengawasan, kami juga nanti akan mengirim siapa yang kami tugaskan untuk di situ. Hal ini merupakan bukti krisis moral di tubuh pejabat publik. Lalu, langkah apa yang harus diambil pemerintah terhadap Akhil Mokhtar sendiri? Oh, jelas. Partai kami sudah membuktikan siapapun setelah ketemu 2 alat bukti, tersangka langsung nonaktif. Akhil Mokhtar sampai hari ini, karena belum 1x24 jam, masih terperiksa. Tapi apabila nanti sudah tersangka, ya, dia harus langsung mengundurkan diri. Apalagi dia penegak hukum. Demikian anggota Komisi 3 DPR RI, Ruhut Sitompul. Saya Wendy Lim.